buatan kok terus gak terima gak semeneng aja, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 waktu, berarti kantun binten pitulas rokaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa aku nangis, Nabi Muhammad semedun bisa nangis, aku ya pengiran mayub kika ya Musa, sing nangis, kue nangis nok kue popo. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya aku yang wali kutub, ya ben kono wali-wali dewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu enggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khidda itu gerutu. Bahasa Arabnya khidda, khidda omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril. Ya Jibril, kenapa Allah enggak tersinggung ketika Musa mengerutu terus? Jawa Jibril, huwa ya alamu khidata, pangeran gue sapal mbak gaya ini dek ini, jadi ya di barno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh, asal proporsional, brengkel itu ya oleh, asal apa? Proporsional. Iku siji syaratnya keyakin aku iku kekasih pangeran. Problemnya kan ora kekasih pangeran. Musa ku gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kananiyin ngene iku tiang-tiang budi. Kulo nandrang iku ora iso, pokoke bangsa Palestina, tapi aja arane Palestina wong Kananiyin, pokoke angel, pokoke Kananiyin aja. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Bareng jare setelah kaum Kananiyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir. Wis pol gedhe ini. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene ya santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoknya singkat cerita Nabi Musa mojok sebab dia umat umik dia, pokoknya terus gawa Taurat. Umatnya sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawoha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman jaluk koyo nabi ora levele jaluk ora pangeran. Terus akhirnya disamber bedek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang betong pulau tak jak kon dadi seksi nak jenengan mate ini terus seksine sinten sepundi jenengan kudu diuripno akhirnya pangeran diuripno perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering geremeng sering komplain pangeran Nabi Musa, tapi pangeran seneng wong kekasih yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih, engko keliru-keliru ku bener wae, tapi nak ra kekasih bener wae yo salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak kekasih disalah nang pangeran. Ana wali nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salat ning njaba kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena nopo jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok njaba. Jadi aku iku izin sowan pangeran kok ngarep, mergo dosaku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Jadi sing seneng saf awal ya wong PD-PD. Tapi aja ndut iki ilmu aja ndut. Ngono nang terus kemuni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kaya ngono-ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kuwi ana ilmune. Ngene kok nek salat kok guri ya ana ilmune. Cuma mergo nek kok ngarep imame dredeg faktore kuwi. Dadi ya ana wali mergo salat kok guri. Inni astaghfi minallah iki wis ben pangeran. Nah aku sing atadan nasubidzunub aku urung bersih kok sholat kok

cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dekne. Suatu saat ana ulama rada kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane ditawak-tawakno mbok piye? Walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anak ayu. Tapi diwarai bapak ayu anak kiai ayu. Bari sama sari wes ngumpuli. Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoi. Enak pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sak niki. Kan sampean sing nentokno iso ora ene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapo den dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Terus dene tobat. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan sek ya ana. Semenjak itu zaman sari mulai rondo ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf kasyaf itu ya rondo mu'tazilah ya rondo ahli sunnah itu ahli sunnah itu gara-gara hubungan intim jari saged ora iso jari kabeh sing nontokno menungso lah kok ana ora iso barang terus dene masya Allah terus tobat lah ini bolak-balik wong tobat yang mergo wong ayu kang wong elek nobat nopo wong angel nanti mau ngayu cek mandi ini lah bisa pasari kandani kaya sopoh yang ngantul kandani mau ngayu tuntas kue di bojo ayu menarik, kue marat lah misalnya ngajak umroh kue tenanan mus narapati ayu udah ngajak umroh, gak nyawang keadaan makanya ayu ku ya kadang penting, nak ngajak apa itu ya nak ngajak elek itu yang perkara faham ya, terus kulo suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain ku iman kowe di ngertekno kudrohe Allah timbang kowe romso mben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim tapi mlane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget Allah mengertikan kita nggih mengertikan kita langit bumi ku ayatku kowe turu yo ayatku kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadli yo ayatku ane ngetikan Imam Ghazali fakullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah kabeh Qur'an iku Allah ngenalo dhate ning kowe mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah ora ana gunane iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak ngerti neraka hak pas roh nak hak pas latar wundal jahim mulane rom kudu saiki paham ya mulane bar ngaji langsung salat rong rakaat pun ngertos Gusti kula mung ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos wae bar salat yo mending ngono pun ngertos nggak baru pernah ya pun ngertos insya Allah mboten terlambat pokoknya fala mata bayana lahu kola alamu anna woha ala kulli syai'in qadir pokoknya anggar dunia wis ketok maknane kue kudu di kesimpulan alamu anna woha ala kulli syai'in qadir kok hake kote dunia niku sebut ini Allahuladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7 lan urusan ning langit bumi iku macam-macam ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe kere sugah sugah kere macam-macam urusan digawe bolak-balik mek pangeran iku muk lita'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in Qadir memang Allah itu dat sing wah. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya molak. Wale, ku mau Allah, ku mau kepengen, kue ku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kue ku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kue roh pas kue mlebu neraka. Mergo rohe terlambat. Mulane alhaqmu takasuru kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamu na ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak trawet ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku